إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا بدين عزكم الله kita sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah Azza wa Jal, terutama sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan-limpahan nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia kepada kita. Di samping kenikmatan-kenikmatan lahiriah yang semua hamba-hamba Allah meraihnya, kita mendapatkan nikmat lahiriah yang istimewa, kenikmatan-kenikmatan yang syar'i, kenikmatan-kenikmatan yang mubah, rezeki-rezeki yang halal. Juga ikhwan fillah na'azakumullah, lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita nikmat yang lebih mulia daripada itu. Afdhalun ni'am, kenikmatan yang paling afdal dengan kesepakatan para anbiya wal mursalin, yaitu nikmatu taufiq wal hidayah. Nikmat mendapatkan taufiq hidayah dari Allah Azza wa Jalla menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diberi taufik oleh Allah sebagai orang yang muslim. Ini nikmat yang lebih utama lagi. Tidak semua hamba-hamba Allah azza wa jal di muka bumi ini diberi anugerah Islam. Lebih banyak yang tidak mendapatkannya. Maka nikmatul Islam merupakan afdalun ni'am, karena Islam merupakan agama yang hak, karena Islam merupakan agama yang sempurna, karena Islam merupakan agama yang menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Dan dengan Islam pula seseorang akan meraih bahagia dunia, bahagia akhirat. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sana ada lagi nikmat yang lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Puncak kenikmatan, puncak taufik, puncak hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hanya orang-orang tertentu yang meraihnya, yang mendapatkannya, yaitu nikmat sunnah. Nikmat taufiq wal hidayah ala sunnah. Mendapatkan taufiq dan hidayah dari Allah berislam di atas sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam semua aspek kehidupan kita. Akidah di atas sunnah, beriman di atas sunnah, bertauhid di atas sunnah, beribadah di atas sunnah, beramal saleh di atas sunnah, menjalankan hukum-hukum syariat di atas sunnah, berakhlak beradab di atas sunnah, berdakwah di atas sunnah, dalam menjalankan aspek kehidupan semua di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang lebih agung lagi, lebih afdal lagi. Sebab di kalangan umat Islam yang sudah mendapatkan nikmatul Islam, tidak banyak di antara mereka yang mendapatkan nikmatul sunnah. Lebih banyak yang tidak mendapatkan nikmatul sunnah. Lebih banyak di antara mereka berislam namun menyimpang dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu nampak dari sabda beliau ketika menjelaskan sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat ini yang terpecah belah. Beliau mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok golongan, semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini yang dikatakan berislam di atas sunnah, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Muslim yang berislam dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Satu di antara 72 muslimin yang menyimpang, bahkan di kalangan non muslim selebih umum lagi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika seseorang itu mendapatkan nikmatus sunnah, diberi petunjuk oleh Allah azza wajalla untuk berislam sesuai dengan bimbingan sunnah, maka dia menggapai puncak kenikmatan. Dia meraih nikmat yang paling afdal. Dia mencapai yang namanya hakikatul hidayah. Hakikat sebuah hidayah. Bukan semata-mata berislam, tapi islamnya benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dia mendapatkan semua kenikmatan, kenikmatan zahir, kenikmatan jasmani, kenikmatan duniawi, bahkan yang istimewa, dikasih yang syar'i, dikasih yang mubah. Dia juga mendapatkan nikmatul Islam. Dia juga mendapatkan nikmatul sunnah dalam berislam. Itu luar biasa. Ikhwanuddin a'azzakumullah, di sana ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang lain lagi. Yang meraihnya hanya orang-orang tertentu. Hanya orang tertentu. Di sana ada nikmatul ilmi wa tafaqquh fid-din, nikmat ilmu. Bisa mengkaji, mendalami ilmu agama Allah, ilmu agama, agama Islam. Terutama dia memiliki kesungguh-sungguhan intensif terus-menerus dalam talabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang lebih agung lagi. Jangankan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang mengerti sunnah, yang memahami sunnah, yang mengamalkan sunnah, sedikit sekali di antara mereka yang meluangkan waktunya untuk talabul ilmi, yang fokus dengan talabul ilmi, yang terus-menerus talabul ilmi, yang punya kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam talabul ilmi. Kebanyakan dari mereka hanya meluangkan waktu sisa. Sisa-sisa waktu hanya dipakai untuk belajar. Itu pun kalau ada sisa, enggak ada kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi ketika banyak kesibukan-kesibukan, dia kalahkan ilmu tadi. Dia kalahkan tafaqquh fid-din tadi. Dia kalahkan halaqah-halaqah ilmu tadi. Itu yang paling banyak. Yang intensif, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang fokus dalam talabul ilmi, yang istimrar, istiqamah di atasnya, lebih sedikit lagi. Mereka ini mendapatkan nikmat lebih daripada itu. Nikmatul ilmi, nikmat tafaqquh fid-din, yang membawa semua kebaikan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia tentang agamanya. Kebaikan di sini meliputi kebaikan dunia dan kebaikan agama dan akhirat. Semua keutamaan ilmu dia raih. Keutamaan ilmu, keutamaan sebagai talibul ilmi, keutamaan majalisul ilmi, keutamaan ahlul ilmi, keutamaan rihla ilmiah. Semua itu dia raih. Sehingga nikmat yang dia gapai, yang dia dapatkan, lebih utama daripada yang lain. Di sini Ahlu sunnah bertingkat-tingkat kadar keutamanya sesuai dengan kadar talabul ilminya. Di sana barakallahu fikum, ada lagi yang berikutnya. Lebih utama lagi daripada talabul ilmi, yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tadi. Dia beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu. Dia beramal saleh dengan dasar ilmu. Melaksanakan perintah-perintah Allah dengan dasar ilmu. Menjauhi larangan-larangan agama dengan dasar ilmu. Bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan yang lain-lainnya. Dengan dasar ilmu. Apa yang disyariatkan dalam Islam dengan nas, dalilnya, ayat, atau hadis atau keterangan para ulama. Berupa amalan, dia kerjakan. Berupa yang ditinggalkan, dia jauhi. Mengamalkan ilmu. Ini lebih istimewa lagi. Terlalu banyak orang-orang yang mengerti ilmu, belajar ilmu. Sudah menghadiri sekian banyak halaqah-halaqah ilmu. Disampaikan sekian banyak ilmu kepada dia. Tapi yang mengamalkannya lebih sedikit lagi. Dia mengamalkan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ada unsur mujahadah, keseriusan, kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan ilmu. Dia kerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Semata-mata meraih ridhonya Allah. Tidak ada badannya dengan si pribadi atau duniawi. Dia kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu lebih sedikit lagi yang mempraktekannya, mengamalkannya. Sehingga ini merupakan nikmat yang lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Bukan lagi semata-mata mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmat talabul ilmi. Dia mendapatkan nikmatul amal. Semua keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan amal saleh, dia raih. Keutamaan dunia, keutamaan di alam barzakh, keutamaan di yaumul qiyamah nanti, dia raih semua itu. Orang yang beriman dan beramal saleh adalah sifatnya ahlul jannah. Sifatnya kaum mukminin. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Azza wa Jal. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha an-naru khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Abadi dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah. Di dunia sebagai khairul bariyah. Dia menunggu kiamah. Mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Ini lebih istimewa lagi. Mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Lebih istimewa lagi daripada itu ada. Dia mengajarkan ilmu tersebut. Ta'limul ilmi. Dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak kaum muslimin. Pemuda-pemudi kaum muslimin. Kepada umat Islam secara umum. Dia dakwahkan ilmu itu. Dia tarbiyah anaknya. Dia tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Dia tarbiyah pemuda-pemudi kaum muslimin. Dia tarbiyah semua umat Islam. Dengan ilmu yang dia miliki. Tarbiyah iman. Tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia meraih keutamaan tarbiyah. Dia mendapatkan keutamaan ta'lim. Dia mendapatkan keutamaan dakwah ilallah. Ketika dia kerjakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Semata-mata meraih mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla saja. Dia menempuh jalannya para anbiya wal mursalin. Dialah yang dikatakan terbaik, orang yang terbaik. Dalam Sahih Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Maka mereka yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal terjun dalam tarbiyah anak-anak, baik anak-anaknya atau anak-anak kaum muslimin, tarbiyatul aulad. Yang diberi kesempatan untuk mengajarkan ilmunya kepada mereka. Bahkan dikasih kesempatan untuk mengajarkan ilmunya kepada kaum muslimin secara umum. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Luar biasa nikmat yang dia raih. Di samping dia berilmu, dia juga beramal, dia juga mentarbiyah umat dengan ilmu yang dia miliki. Semua keutamaan-keutamaan dakwah ilallah dia raih. Yang paling bagus ucapannya, yang terbaik di tengah-tengah umat, menempuh jalannya para anbiya wal mursalin, luar biasa. Ini merupakan nikmat demi nikmat yang dia raih. Umat Islam, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah, dalam poin-poin tadi, bertingkat-tingkat kadarnya. Ada yang mendapatkan semua nikmat yang sempurna, ada yang berkurang, ada yang di bawahnya lagi, ada yang sedikit, ada yang tidak dapat bagian. Maka mereka semakin utama, semakin mulia, semakin agung nikmat yang mereka dapatkan dengan semakin sempurna poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, masing-masing kita perlu meraihnya. Itu merupakan anugerah dari Allah azza wajalla yang harus diwujudkan, harus dicapai, harus dicari, bukan dinanti. Kita yang harus punya kesungguh-sungguhan barakallahu fikum untuk belajar, kesungguh-sungguhan untuk mengamalkan ilmu, kesungguh-sungguhan untuk tarbiyah, mentarbiyah umat dengan ilmu, mendawakan ilmu kepada umat ini. Supaya masing-masing kita meraih semua keutamaan tadi, semua nikmat tadi dari Allah Azza wa Jalla. Nikmatul zahiriyah, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul ilmi, nikmatul amal, nikmatul da'wati ilallah. Dialah yang terbaik dari semua yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Aku lumah tersemaun, wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa nabidin azakumullah, ketahuilah, seseorang yang mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jal dalam bentuk Islam sunnah, kemudian mendapatkan anugerah nikmatul ilmi wal amal wa da'wati ilallah, ketahuilah, dialah yang dikatakan dalam pandangan Islam sebagai sosok mujahid. Dialah sosok mujahid yang sedang berjihad fi sabilillah, yang hakiki jihadnya, melaksanakan jihad yang asli, yang sesungguhnya. Orang yang sangat istimewa dalam pandangan Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah, wal-muhajiru man hajaru amma nahallahu anhu. Seorang mujahid ialah seseorang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk senantiasa mentaati Allah Azza wa Jal. Seorang muhajir yang berhijrah ialah yang menghijrai larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihadun nafs. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Zadul Ma'ad, jihad itu dibagi dua. Ada jihadul asl, ada jihadul fara'. Jihad yang asli, yang hakiki, ada yang cabang. Jihad yang cabang itu jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir harbi dengan ketentuan dan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama dalam kitabul jihad, dalam buku-buku fikih yang ada. Fara' cabang. Jihadul asli, yang asli jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsunya. Beliau menjelaskan, dan itu ada empat tingkatan. Jihadun nafsi arba'u maratib. Yang pertama, jihadun nafsi dengan ilmu. Yang kedua, jihadun nafsi dengan amal. Yang ketiga, jihadun nafsi dengan ta'limul ilmi, dengan dakwah ilallah. Dan yang keempat, jihadun nafsi dengan sabar, tabah, kokoh, tegar, istiqamah di atas ilmu, amal, dan dakwah. Menghadapi rintangan-rintangannya, gangguan-gangguannya. Ini yang asal. Seseorang itu tidak akan mungkin bangkit untuk bisa berjihad melawan kaum kufar kalau yang asli belum dia kalahkan, kalau yang asli belum dia lampaui. Kalaupun dia tampil untuk berjihad melawan kaum kufar, namun belum bisa mengalahkan hawa nafsunya, jihad yang fara' tadi, yang cabang tadi, tidak akan pernah syar'i sedikit pun. Percuma dia berjihad, bukan syar'i. Nanti matinya bukan mati syahid, tapi mati sangit. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah apa yang diupayakan oleh masing-masing kita dan yang akan terus diperjuangkan oleh masing-masing kita. Kita berislam dengan benar, kita berupaya untuk memahami sunnah, berislam di atas sunnah. Ketahuilah itu jihad fisabilillah. Ketika seseorang memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang kuat untuk talabul ilmi, mengkaji ilmu agama Allah, menghadiri majalisul ilmi, dia sedang berjihad fisabilillah. Ketika dia mengamalkan ilmunya, entah bab sholat, ataukah zakat, ataukah haji, ataukah umrah, ataukah amal-amal yang lain yang wajib ataupun yang sunnah, ketika dia bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, ketahuilah dia sedang berjihad fisabilillah. Dan ketika dia ikut andil dalam tarbiyatul aulad, tarbiyatul muslimin, dakwah ilallah dengan ilmu yang dia miliki dalam sebuah pesantren atau dakwah secara umum, ketahuilah dia sedang berjihad fisabilillah. Dia fisabilillah. Dialah mujahid haqqan yang sesungguhnya. Resapi itu, hayati itu sebagai penyemangat kita untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dalam berislam, bersemangat dalam mengamalkan sunnah, memahami sunnah, bersemangat untuk mengkaji Islam dan sunnah dengan benar, bersemangat untuk mengamalkannya, bersemangat untuk ikut andil dalam tarbiyah, dalam ta'lim, dalam dakwah. Tinggal satu poin, kita bersabar di atasnya, istiqomah di atasnya, tegar kokoh di atasnya, sampai ajal menjemput kita. Disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, memohon hidayah dari Allah Azza wa Jalla, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, memohon taufik diberi kemudahan untuk talabul ilmi, memohon taufik diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu, memohon taufik diberi kemudahan untuk ikut andil dalam tarbiyah, dalam ta'lim, dalam dakwah ila Allah, dan memohon keistiqomahan di atasnya, memohon husnul khatimah, memohon surga dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala kita sebagai sosok mujahid, mujahid di muka bumi ini dan mendapatkan yang namanya syahadah, mati syahid yang sesungguhnya, mati di atas Islam dan sunnah. Itu yang diharapkan oleh masing-masing kita. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mari kita sisihkan lengan baju, kita bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan meraih semua nikmat tadi. Nikmat jasadiyah yang halal, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat al-ilm, nikmat al-amal bil-ilm, nikmat tarbiyah wa da'wah, dan nikmat sabar wa istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesemuanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.